Pemirsa Asana, apakah menyentuh kemaluan termasuk yang membatalkan wudu? Mengingat belakangan ini ada penceramah yang bilang hal itu tidak membatalkan wudu. Benarkah demikian? Mengingat sebagian masyarakat Indonesia sejak kecil sudah diajarkan agar jangan sampai menyentuh kemaluan selama dalam keadaan suci dari hadas karena bisa membatalkan wudu. Menyentuh kemaluan juga termasuk di antara hal-hal yang membatalkan wudu kita. Dasarnya adalah sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man massa dzakarahu falyatawadda." Orang yang menyentuh kemaluannya, maka dia harus berwudu. Oleh karena itulah para ulama umumnya sepakat, kalau seseorang sudah berwudu mau sholat tapi tanpa sengaja dia menyentuh kemaluannya sendiri, maka otomatis wudunya menjadi batal. Dan harus berwudu lagi sebelum dia mengerjakan sholat. Dengan dasar apa yang telah disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dikatakan menyentuh itu maksudnya adalah telapak tangan kita ini menyentuh langsung kemaluan. Jadi kalau misalnya mohon maaf gatal lalu digaruk, bagaimana agar tidak batal? Ya menggaruknya dari luar, tidak menggaruk secara langsung. Jadi kalau dari luar, maka tidak terjadi yang namanya sentuhan antara telapak tangan kita dengan kemaluan. Maka hal itu tidak membatalkan sholat. Jadi cukup dari luar dengan terlapis pakaian, kalau terpaksanya harus digaruk, boleh silahkan. Atau bisa juga menggunakan alas yang lain, atau menggunakan alat, tapi harus yang aman. Jangan pakai garpu, jangan pakai pisau, jangan pakai yang lain-lain karena akan membahayakan. Yang penting jangan sampai telapak tangan ini menyentuh kemaluan sehingga membuat terjadi sentuhan kontak langsung antara telapak tangan dengan kemaluan, karena itu akan membatalkan wudu kita.